Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin ashraful anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. الحمد لله. Di kesempatan malam hari ini, insyaAllah, kembali Allah Subhanahu wa Taala memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kelapangan hati dan ringannya langkah kaki kita, yakni menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Taala. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, ya, kita ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa Taala, mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maka demikianlah, ya, tujuan kaum muslimin, kaum mukminin, yang mana di dalam hatinya selalu merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala, sehingga tatkala dia menjalani kehidupannya sehari-hari, barakallahu fikum, apabila dia rindu kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka dia akan menjalaninya dengan, ya, selalu senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang positif, yang dengan amalan tersebut dia mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala tatkala Allah Subhanahu wa Taala, ya, pilih kita untuk, ya, mudah melakukan amalan-amalan saleh, ya. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin di luar sana, mereka mungkin tersibukkan dengan urusan dunia sehingga mereka lupa akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Taala nanti, barakallahu fikum. Karena semua manusia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala, tapi yang Allah perkenankan berjumpa dengannya tentunya, barakallahu fikum, adalah hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka semoga kita yang hadir pada kesempatan ini, demikian pula saudara-saudara kita yang belum berkesempatan hadir, ya, barakallahu fikum, kita memohon hidayah kepada diri kita dan kepada mereka, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Taala, agar Allah Subhanahu wa Taala memilih kita termasuk hamba-hamba yang akan diperjumpakan dengannya di surganya Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Baik, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Usul Sittah, penjelasan berkaitan tentang 6 prinsip dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim, barakallahu fikum. Yang kitab ini ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dan akan dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan Alu Fauzan hafizahullahu taala. Nah. Baik, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita sudah memasuki prinsip yang kedua. Ya, tentunya prinsip yang pertama kita ketahui bersama, prinsip yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala dan, ya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Bertauhid dan melarang daripada kesyirikan. Ya, itu prinsip yang pertama. Barakallahu fikum. Ya. Dan sisi pendalilan yang telah disebutkan pula oleh barakallahu fikum al-muallif maupun syarih. Barakallahu fikum. Taib. Dan sekarang prinsip yang kedua juga kita sudah memasuki pada penjelasannya, berkaitan tentang perintah untuk bersatu di dalam agama. Ya, barakallahu fikum. Dan larangan daripada berpecah belah di dalam agama. Masya Allah. Ya, inilah prinsip Islam. Ya, ajakan untuk bersatu. Ya. Ajakan untuk tidak berpecah belah di dalam beragama. Ya, tentunya di dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Walaupun Allah Subhanahu wa Taala memang menakdirkan, ya, orang-orang yang beragama, ya, akan terpecah belah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Namun ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis-hadis berkaitan tentang adanya perpecahan di dalam Islam, ya, itu membuktikan bahwasannya, ya, barakallahu fikum, ada satu jalan yang barakallahu fikum memang itulah jalan kebenaran. Sehingga, ya, sisi pendalilan dari Al-Quran, ya, berkaitan tentang ajakan bersatu dan barakallahu fikum meninggalkan perpecahan ini semua artinya memiliki, ya, memiliki ketentuan. Ya, memiliki ketentuan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ali Imran, Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, dari sini Allah sebutkan berpegang teguhlah kepada hablullah, ya, tali agama Allah, syariat agama Allah. Artinya ini ketentuan persatuan itu di sini. Itu di mana? Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Ya, di dalam agama as-sunnah. Ya, inilah tolak ukur persatuan, sehingga yang namanya persatuan itu tidak liar. Ya, tidak sesuai dengan akal dan perasaan kita. Ya, tapi ada ketentuannya, ada barakallahu fikum, na'am, puncaknya. Ya, kalau kita buat sebuah kerucut ada ujungnya. Jadi semua harus mengarah ke sana. Inilah persatuan. Ada ketentuannya. Ya. Tidak bisa kita mengatakan, oh saya berpendapat seperti ini, si fulan berpendapat seperti ini. Barakallahu, sehingga semua manusia tentu akan memiliki pendapatnya masing-masing. Ini tidak bisa dikatakan persatuan, tidak bisa. Tapi apabila pandanganmu, pendapatmu, ya, itu sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, maka engkau sedang mengajak kepada persatuan. Tapi apabila akalmu, pendapatmu, ro'yumu itu bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah, maka tentu engkau sedang tidak mengajak kepada persatuan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga inilah yang harus kita fahami makna persatuan di dalam Islam, yaitu bersatu di atas Al-Quran, di atas Sunnah, barakallahu fikum, dan satu lagi jangan lupa, ya, di atas pemahaman para salaful ummah. Ya. Siapa yang dimaksud di sini? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Karena perlu diketahui, semua firqah yang berpecah-pecah belah itu semua mengakui saya mengikuti Al-Quran, saya mengikuti sunnah. Ya. Namun pertanyaannya, ala fahmi man? Di atas pemahaman siapa mereka memahami Al-Quran dan sunnah? Ya. Maka tolak ukur kebenaran, tolak ukur persatuan Al-Quran dan sunnah difahami, harus kita pegang, harus kita ikuti di atas pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Timbul pertanyaan, kenapa kok harus para sahabat Nabi? Bukankah mereka juga manusia sama seperti kita? Memiliki akal, memiliki perasaan. Ya. Jawabannya, barakallahu fikum, mereka adalah hamba-hamba yang sudah ditazkiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Kepada siapa? Para sahabat. Ini ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Ya. Nah. Kenapa Allah bisa ridha kepada mereka? Karena mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bukti keridhaan mereka kepada Allah? Mereka beramal saleh. Mereka belajar kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka memahami agama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka beramal soleh, semangat dalam beramal soleh. Sehingga setiap amalan yang mereka lakukan, itulah tolak ukur kebenaran. Ya. Tolak ukur tafsir daripada Al-Quran wa Sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tolak ukur tafsir daripada Al-Quran wa Sunnah adalah apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa? Karena mereka sudah ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah yang merekomendasi. Bahkan sekali lagi, mereka ini para penghuni syurga. Sudah dipastikan, sudah dicap. Ini keyakinan ahli sunnah. Bahwasanya seluruh para sahabat Nabi, itu mereka ahli jannah. Ya. Baik yang disebutkan nama-namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik yang disebutkan secara umum seperti Ahlul Badar. Ya, barakallahu fikum. Ahlul Uhud. Ya, yang terlibat di perang Badar. Perang Uhud. Ya, atau semua para sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya satu persatu, selama dia dalam lingkup para sahabat, dia memiliki keutamaan suhbah, keutamaan persahabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Ya barakallahu fikum. Ya. Kemudian di sisi yang lainnya, kenapa para sahabat barakallahu fikum bisa disebut dikategorikan sebagai ahli jannah? Karena agama yang tersebar pada hari ini sampai pada kita hari ini, ya, siapa sumbernya? Dari siapa sumbernya? Dari mereka. Artinya apa? Setiap kaum muslimin, kaum mukminin beramal saleh, mereka mendapatkan jariahnya. Ya, sampai akhir zaman nanti. Islam terdengar sampai akhir zaman nanti, di antara penyebabnya ya adalah ajaran yang disebarkan oleh mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jadi maksud dari Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak ada celah ya bagi para sahabat itu. Kalau sampai ada pendapat yang mengatakan oh tidak semua para sahabat masuk surga, ya tidak ada celah ya untuk menjatuhkan kredibilitas mereka. Ya, kenapa? Ya, di dalam banyak hadis disebutkan barakallahu fikum, kebaikan yang mereka lakukan itu ataupun satu kekeliruan yang mereka lakukan itu sudah tertutupi dengan banyaknya kebaikan yang mereka lakukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini tentunya ada perincian lebih mendalam ya, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala di dalam Aqidah Al-Wasithiyah barakallahu fikum. Nah, baik, kita kembali kepada pembahasan kita barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ikhwan fil din rahimahumullah, kata syarih yaitu yang menjelaskan kitab ini yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa amma ma yuqal, ya, adapun apa yang diucapkan, jadi yang diucapkan oleh orang-orang yang mereka mengatakan inilah persatuan, ya barakallahu fikum, ya kullu yabqa ala madhhabi, ya masing-masing tetap di atas mazhabnya. Artinya masing-masing boleh masing-masing tetap di atas mazhabnya. Wa kullu yabqa ala aqidati, masing-masing boleh ya barakallahu fikum tetap ya dengan akidahnya sendiri masing-masing. Ya. Wan nasu ahrarun fi ara'ihim, dan manusia bebas berpendapat. Nah, ini Syekh sedang ingin membantah orang-orang yang apa mengucapkan kalimat seperti ini. Ya, manusia diberi pikiran kok sama Allah, boleh bebas yang mau berpendapat apa saja, berpandangan apa saja, boleh. Ya. Wa yuqalibuna bi hurriyatil aqidah. Bahkan mereka menuntut dengan adanya kebebasan berakidah, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Jadi mohon maaf, ada orang yang berpemahaman Syiah. Ya. Dengan statement seperti ini berarti apa? Boleh Syiah boleh berpendapat bebas. Kita enggak boleh menyalahkan. Nah, itu maksudnya. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar dua berhala Quraisy. Nauzubillah min dzalik. Ya, mereka penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Berarti kita boleh membebaskan mereka berpendapat. Aisyah, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, menurut orang-orang Syiah, dia beliau penzina. Nauzubillah min dzalik. Ya, barakallahu fikum. Nah, bayangkan. Ya, kalau seandainya ya yang namanya persatuan itu seperti ini, yaitu membiarkan mereka bebas berpendapat, bebas berakidah, bebas berpandangan, lihat. Ya, mohon maaf kita katakan, kalau seandainya ibunya saja dituduh sebagai penzina, dia pasti marahnya luar biasa. Ya, ibu kita. Ya, dituduh oleh orang lain, ibumu itu penzina. Mohon maaf. Kita marahnya luar biasa. Itu ibu saya. Kita membela dengan pembelaan yang luar biasa. Tapi kok kepada Ummul Mukminin, ibunda kita, ibunda kaum mukminin, ya, tatkala dituduh penzina oleh orang-orang Syiah, maka kita seolah-olah enggak masalah. Ya, barakallahu fikum. Ya, padahal derajatnya di atas, ya barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu taala penghuni jannahnya Allah. Ummul Mukminin, sahabiah. Ya. Barakah, bahkan istri Nabi alaihi salatu wassalam min ahlil bait, ya, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaannya lebih besar, tapi kok kita merasa santai, ya, bahkan enggak apa-apa, ya, barakallahu fikum, ya, membiarkan mereka berpendapat seperti itu. Nah, Tentu ikhwani fiddin rahimahumullah, kita bukan naam tatkala menjelaskan keutamaan para sahabat, ya barakallahu fikum, naam, ya, itu kita sedang menjelaskan bagaimana prinsip akidah kita, barakallahu fikum. Demikian pula mereka, orang-orang Syiah, mereka juga ketika ta'lim, kajian-kajian mereka, mereka juga menjelaskan akidah mereka. Ya. Nah, maka sangat disayangkan apabila ada orang-orang yang menghentikan kita tatkala menyampaikan keutamaan sahabat Nabi, tapi membiarkan orang-orang yang mencela sahabat Nabi. Ya, maka ini sebuah pertanyaan besar. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian wa hurriyatil kalimah, dan bebas berpendapat. Ya, barakallahu fikum. Hadza huwal batil. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah kebatilan. Alladzi nahallahu anhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya dari statement-statement seperti ini. Ya, faqal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ai agama Allah, Al-Qur'an was sunnah, syariat agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ya. Jadi Syekh ingin membandingkan, ya, ini ayatnya. Kalau ada yang berpendapat seperti tadi, tidak mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan seperti itu tolak ukur persatuan. Ya, barakallahu fikum. Tolak ukur persatuan ada ujungnya, ada intinya. Ada titik temunya. Ya, barakallahu fikum. Bukan bebas berpendapat, bebas berakidah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fayajibu an najtami'a fi 'ardin ikhtilafina 'ala kitabillah." Ya. Maka wajib bagi kita untuk bersatu dalam menilai perselisihan kita, ataupun dalam meletakkan perselisihan kita, ya, kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an. Jadi maksudnya apa? Kalau kita ada perselisihan, ya, si fulan berpendapat seperti ini, si Alan berpendapat seperti ini, barakallahu fikum, ya, maka bagaimana bentuk persatuan di atas dua perbeda pendapat ini? Merujuk kepada Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Hatta fi masail fiqh, bahkan sampai pada permasalahan-permasalahan fiqh, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya, permasalahan fiqh sekalipun kita juga harus bersatu pada hakikatnya. Ya, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila, ya, ada suatu permasalahan fikih, karena memang ma'ruf, ya, permasalahan fikih itu permasalahan yang sering ada khilaf, khilafiyah di antaranya. Namun, ya, tugas kita, maksud Syekh Shalih Fauzan, tugas kita mencari mana pendapat yang terkuat, paling kuat. Ya, bukan berarti apa? Oh, kan ada perbedaan pendapat. Ya, saya boleh dong berpegang pendapat ini. Ya, barakallahu fikum. Padahal bukan karena pendapat itu lebih kuat, bukan. Karena agar mendukung hawa nafsunya. Nah, ini salah. Maksudnya apa? Bahkan dalam permasalahan-permasalahan fiqih, kita dituntut untuk mencari pendapat yang paling kuat. Adapun para ulama yang berbeda tadi, yang khilaf tadi, mereka ahlu ijtihad. Mereka orang-orang yang berhak berijtihad. Ya. Beristinbat. Ya, mengambil hukum dari pengkajian yang mereka kaji. Sehingga mungkin ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya. Nah, barakallahu, itu kan hasil pengkajian mereka, ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tugas kita bagaimana? Oh, saya tetap pada Syafi'i. Enggak, saya tidak berpegang terhadap mazhab lainnya. Itu salah, keliru. Barakallahu. Bahkan para ulama mazhab ini, ya, mengatakan apabila ada pendapatku yang menyelisihi Al-Qur'an was sunnah, maka campakkan ucapanku ke dinding. Maksudnya jangan dipakai ucapanku. Pakai yang sesuai dengan apa? Al-Quran wa sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ini maksudnya. Bahkan dalam permasalahan fikih sekalipun, kita harus bersatu. Maksudnya apa? Mencari pendapat yang paling kuat. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh melanjutkan. Idza ikhtalafna fi syai'in, na'riduhu 'ala al-adillah. Barakallahu. Apabila kita berbeda pendapat pada sebuah perkara, ya, maka kita menilainya di atas dalil-dalil. Itu Syekh sedang mengajarkan bagaimana cara kita bersatu. Ya. Ada tahapannya. Ya. Ketika ada sebuah perbedaan, maka cari pendapat yang terkuat. Dalil-dalil yang mendukung pendapat itu yang terkuat. Barakallahu fikum. Nah. Faman syahida lahu dalilu, ya, sirna ma'ahu. Ya. Maka barang siapa yang dalil itu sesuai dengan pendapatnya. Ya. Ingat ya, bukan pendapatnya yang apa? Yang mengobok-obok dalil. Bukan. Tapi dibalik pendapatnya yang sesuai dengan dalil. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, maka barang siapa yang dalil itu sesuai dengan pendapatnya, sirna ma'ahu, kita pun akan bersamanya. Akan berjalan bersamanya. Akan menjadi bagiannya. Akan bersatu dengannya. Barakallahu. Apabila pendapatnya sesuai dengan apa? Dengan adillah. Dengan dalil-dalil. Dengan Al-Quran. Dengan sunnah. Waman akhta'ad dalila. Dan barang siapa yang menyelisih dalil, apabila pendapatnya menyelisih dalil, fa innana la na'khudhu bil khata, maka sesungguhnya kita tidak mengambil, ya, barakallahu fikum, pendapat yang keliru tersebut. Nah, ini maksudnya. Ya. Kok masalah akidah jelas. Ya. Kalau diibaratkan akidah dengan fikih itu seperti IPA dan IPS ya, ataupun matematika lah. Artinya akidah itu ilmu pasti. Satu tambah satu pasti dua. Enggak boleh ada yang berbeda. Nah, itu maksudnya. Akidah. Artinya apa? Akidah harus sama. Harus satu akidah. Enggak boleh berselisih. Enggak boleh ada khilaf di dalamnya. Maksudnya yang permasalahan-permasalahan inti. Masalah tauhid. Ya, barakallahu fikum. Enggak boleh ada yang mengatakan, barakallahu fikum, satu berpendapat bahwasanya, ya, seorang itu masih dikatakan bertauhid dalam keadaan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi di satu sisi dia masih ngalap barokah di kuburan. Dia masih bertauhid. Karena ada dua kalimat syahadatnya. Ada pendapat demikian. Ada yang berpendapat maksudnya. Dua kalimat yang diucapkan. Dua kalimat syahadat yang diucapkan itu tidak akan bermanfaat. Apabila dia masih ngalap barokah misalnya. Ke kuburan. Ya. Nah. Ini berbeda. Mana yang sesuai dengan tauhid. Sesuai dengan dalil. Sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Pendapat yang mengatakan maksudnya. Kalimat syahadatain. Dua kalimat syahadat yang diucapkan itu, ya, bahkan diucapkan setiap hari misalnya, tapi dia masih ngalap barokah ke kuburan misalnya, ya, maka dua kalimat syahadatnya tidak akan bermanfaat. Berarti pendapat yang mengatakan bermanfaat itu salah, keliru, dan harus ditinggalkan. Ya. Gak boleh kita apa? Barakallahu fikum. Oh, gak apa-apa berpendapat seperti itu. Gak boleh. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan. Ya, masalah prinsip. Urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah fikih, ya, memang ada pendapat-pendapat. Kalau masalah akidah, pendapat ulama itu enggak ada yang berbeda. Enggak ada khilaf dalam masalah akidah. Khususnya masalah tauhid dan memberantas kesyirikan, semuanya satu. Bismillahi taala. Tapi masalah fikih mereka berijtihad para ulama. Baik. Maka tugas kita apa? Cari pendapat yang terkuat. Namun apabila ada orang yang merasa pendapat terkuat ini seperti ini, dia berhujjah, bersebutkan dalilnya, maka kita harus berlapang dada. Harus berlapang dada. Karena dia mengutarakannya dengan dalil. Bukan kalimat yang keluar dari mulutnya apa? Oh, enggak apa-apa, saya pilih pendapat Syafi'i ajalah. Kan yang penting kan ini khilaf. Tapi dia enggak mengkaji. Nah, itu salah. Tapi kalau misalnya dikatakan ini yang benar menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Barakallahu. Kita sebutkan dalilnya. Tapi tidak, Syafi'i demikian-demikian. Oh ya, khair insyaAllah. Nah, itu boleh. Kita legowo. Karena dia ilmiah. Dalam apa? Dalam berhujjah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Tapi kalau dia mengatakan, oh saya pilih Syafi'i kan boleh. Ya, enggak apa-apalah, ambil pendapat Syafi'i saja. Kenapa alasannya? Ya, apa? Ya kan itu khilaf. Dia enggak mau ilmiah. Nah, itu harus barakallahu fikum. Nah, Tidak bisa kita ambil pendapat yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah, yang kita bisa legowo, yang kita bisa berlapang dada apabila dia apa? Mengambil pendapat satu ulama tapi dengan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Inna Allah jalla wa ala lam yatrukna nakhtalif wa natfariqu biduni an yad'a lana mizanan." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan kita dalam keadaan berselisih dan dalam keadaan berpecah. Biduni ayyad'a lana mizanan, tanpa meletakkan bagi kita sebuah timbangan, sebuah patokan. Ya. Yubayyinu sahih min al-khata. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang benar dari yang salah. Bal wada'a lana al-Qur'ana was-sunnata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu fikum, meletakkan bagi kita, ya, Al-Qur'an dan sunnah. Artinya apa, ikhwan fillah rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita tidak membiarkan begitu saja. Tidak membiarkan kita begitu saja liar dalam berpendapat. Liar dalam apa? Dalam berkeyakinan, liar dalam berakidah, liar dalam barakallahu fikum melakukan amalan-amalan ibadah. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah turunkan rasulnya, Allah turunkan kitabnya untuk menjadi rujukan persatuan. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak ada Al-Qur'an was sunnah, kalau tidak ada yang menyampaikan Rasul alaihi salatu wassalam, semua manusia punya pendapatnya masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Bahkan mungkin satu orang bisa membuat satu agama untuk dirinya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Ya, tapi inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu, kalian diciptakan, Allah beri pula jalan menuju surganya. Itu maksudnya. Ya. Tidak diciptakan seperti hewan ternak. Ya. Yang barakallahu fikum, nah, tidak terarah hidupnya. Yang kehidupannya hanya sekedar apa? Makan, minum, dan buang air besar, buang air kecil, dan jima. Itu hewan ternak. Tapi kita dibekali Al-Quran, dibekali sunnah untuk kita berpegang. Sehingga barakallahu fikum, disitulah kemuliaan manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan membawakan sebuah ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Farudduhu ila Allah." Ya. Maka kalian kembalikanlah kepada Allah apabila ada perselisihan. Ya. Kembalinya apa? Kepada Allah. Yani maksudnya apa? Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Ya, ini rujukan persatuan. Ya. Wa rasuli, yakni as-sunnah. Itu rujukan yang berikutnya apa? As-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Naam. War rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitabullah wasunnati." Nabi alaihi salatu wasallam pun pernah berpesan, pernah bersabda, ya, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Ya, makna tersesat ini kalian tidak akan berpecah belah sepeninggalku. Ya, barakallahu fikum. Apa itu yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi wasallam? Kitabullah, ai Al-Qur'an, wasunnati, dan sunnahku. Ya, barakallahu fikum. Dan sunnahku, apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku benarkan, itu bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang Nabi lakukan, yang Nabi ucapkan, yang Nabi benarkan, yang Nabi benarkan walaupun Nabi tidak melakukan tapi dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu juga bagian daripada sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi apa? Sudah dilihat oleh Nabi. Ya, karena orang-orang akhir-akhir ini, barakallahu fikum, mereka sering menjadikan yang namanya sunnah kan ada pembenaran dari Nabi. Nabi enggak lakukan amalan itu. Ya, berarti boleh kita melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, mereka sudah jauh terlepas. Ya. Bagaimana menjawabnya? Ya. Para sahabat yang melakukan suatu amalan yang Nabi tidak mengamalkannya, dalam keadaan Nabi melihatnya, mengetahuinya. Sehingga Nabi biarkan, Nabi benarkan. Ya, barakallahu. Artinya apa? Sudah sepengetahuan Nabi, sehingga apa? Menjadi syariat. Maka kalau ada kaidah seperti ini dijadikan sebagai di hari-hari ini untuk menghidupkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, itu salah besar. Apakah amalanmu sudah dipantau oleh Nabi? Tidak. Ya. Dan ingat, setelah Nabi SAW meninggal, yang namanya syariat itu sudah paten. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambahkan lagi. Ya. Jadi kalau ada yang mengkreasikan ibadah di hari-hari ini, mohon maaf kita katakan, kalian telah membuat amalan-amalan baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Karena setelah sepeninggal Nabi, tidak ada lagi ajaran yang boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Sudah paten, sudah tetap, sudah sempurna. Ya, ajaran Islam itu barakallahu fikum. Maka orang-orang yang hidup setelah sepeninggal Nabi SAW, tugasnya hanya mencontoh, hanya meneladani, hanya mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Itu saja jalan keselamatan itu. Barakallahu fikum. Oh, saya cinta Ustaz dengan Nabi. Nabi itu panutan saya. Itu saya sangat mengidolakan Nabi saya sallallahu alaihi wasallam. Masa saya enggak boleh? Barakallahu fikum. Nah, melakukan amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi. Ini bukti cinta saya. Bukti cintamu bagus. Ya. Namun, amalan yang engkau lakukan tanpa ada tuntunan dari Nabi, itu sebuah kesalahan besar. Engkau seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya, oh, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu masih kurang. Butuh kreasi baru. Seolah-olah engkau ingin mengatakan itu kepada Nabi SAW. Justru engkau di satu sisi mencela Nabi. Barakallahu fikum. Apa sulitnya, apa susahnya engkau hanya mengikuti bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, hanya mengikuti apa yang menjadi sunnahnya. Itu saja sudah. Ya. Ini bukti bahwasanya agama Islam itu mudah, ringan, karena sudah kita hanya mengikuti saja. Ya. Tidak perlu mengkreasi, menghidupkan, meletih-letihkan diri. Ya, barakallahu fikum, untuk mengkreasikan sebuah ibadah, sebuah ritual. Jangan seperti itu, barakallahu fikum. Nah, maka yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah Al-Quran wa Sunnah untuk kita ikuti, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ya, inilah persatuan itu. Di atas apa? Di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian harus diperjelas juga di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, bukan di atas pemahaman siapa saja bebas. Karena kalau di atas pemahaman siapa saja mereka sebagaimana yang disebutkan tadi boleh bebas berpendapat, bebas berakidah, bebas barakallahu fikum berucap. Ya. Nah, maka agama ini akan chaos. Ya, atau bahasa sekarang akan menjadi barbar, liar. Bahkan seorang bisa membuat agama sendiri. Kalau apa? Kalau yang menjadi patokan adalah akalnya. Barakallahu fikum. Dan berapa banyak manusia, umat-umat terdahulu yang apabila beragama dengan akal, mereka semua terjatuh dalam kesalahan. Ya. Satu contoh, Allah berikan pelajaran kepada kita, ya, bahkan ini adalah musuh umat manusia, yaitu siapa? Iblis laknatullah alaih. Apa yang membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengedepankan akalnya dibandingkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Kenapa harus sujud kepada Adam? Ya, Adam aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Ya. Barakallahu. Adam makhluk yang sempurna. Ya, Adam mengetahui segala nama-nama yang sudah aku ajarkan kepadanya, sedangkan kalian tidak. Ya, maka para malaikat sami'na wa ata'na. Ya, tapi iblis dengan akalnya dia mengatakan barakallahu fikum, ana khairun minhu. Aku, ya Allah, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, ya Allah. Sementara dia, engkau ciptakan dari tanah. Akalnya. Ya. Seolah-olah menurut akalnya, api itu jauh lebih baik daripada tanah. Padahal faktanya, ikhwan fillah rahimakumullah, apakah sesuai dengan akal iblis? Ya. Kalau dibandingkan api dengan tanah, mana yang jauh lebih bermanfaat? Khususnya bagi kehidupan dunia ini, tanah jauh lebih bermanfaat daripada api. Ya. Bukan kita mengatakan, tapi api enggak ada manfaat sama sekali, tidak. Tapi api cenderungnya memiliki mudarat. Ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya. Berbeda dengan tanah. Tanah bisa, barakallahu fikum, apa, untuk bercocok tanam, bisa membangun tempat kita pijak hari ini, membangun rumah, tempat kita tinggal hari ini. Apa bisa orang tinggal di api? Barakallahu fikum. Nah, ini akal-akalannya iblis la'anatullah alaih, ingin mencoba melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah bukti bahwasanya akal kita lemah. Akal kita lemah, butuh ya pondasi pijakan dari Al-Qur'an was sunnah. Butuh bimbingan daripada Al-Qur'an was sunnah agar tatkala kita menjalani kehidupan ini barakallahu fikum ya, naam, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ingat, kita menjalani kehidupan ini mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari keridhoan manusia. Maksudnya bagaimana mencari keridhoan manusia? Ketika beramal karena manusia, karena si fulan, karena si alan. Ingin dipuji, ingin gak enak. Ya, bukan itu. Tapi kita beramal mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus ada dalam hati kita. Barakallahu fikum. Nah, harapan-harapan ini yang harus kita kedepankan. Dan tidak hanya harapan, tapi juga harus adanya khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-raja' wal khauf, ini harus berbarengan ikhwani fiddin, rahimani rahimullah, dalam menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang lain biidznillahi taala. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, dan semoga Allah subhanahu wa taala mencatat apa yang kita amalkan pada hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa taala, dan senantiasa meridhai amalan-amalan soleh kita dan diterimanya amalan soleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk hamba-hamba yang akan berjumpa dengannya di syurganya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.